Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira. Amma ba'd, baik, kita kembali membaca kitab Aisar. Sampai kemarin pada pembahasan tentang makhraj huruf ya dan fa ya atau ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan makhraj dan sifat huruf berikutnya, yaitu sya, huruf atau makhraj huruf sya. Ya, makhraj huruf sya adalah tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Jadi tengah-tengah lidah dengan langit-langit itu mengeluarkan makhraj, tiga makhraj huruf. Yang pertama sya, kemudian ja, kemudian ya. Ya, tiga huruf ini makhrajnya sama, tengah lidah dengan langit-langit. Yang membedakan adalah sifat-sifatnya. Disebutkan di sini sifat dari huruf sya adalah tafasyi, ya, menyebarnya udara pada mulut. Ya. Hams, sudah kita lewatkan hams, yaitu apa? Mengalirnya nafas ataupun udara. Ya, kalau tafasyi tadi menyebar. Menyebar bukan hanya mengalir. Rokhawah yaitu apa? Mengalirnya suara. Istifal dibaca tipis. Ya, baik, kita coba praktekan. Sya. Sya. Posisi bibir biasa, ya, dibuka tanpa perlu dimoncongkan. Sya. Tidak perlu kita moncongkan. Sya, tidak. Ya, karena makhrajnya bukan di bibir. Sha, shi, shu, ash. Ya, kecuali ketika di sukun baru dimoncongkan. Sha, shu, shi, asha, asha. Di situ kita dapati, ya, makhrajnya ketika dihentikan adalah tengah lidah dengan langit atas. Coba, ash. Coba, ash. Kita dapati di situ tengah lidah naik ke langit-langit atas, dan juga kita dapati di situ udara nyebar. Ya, tapi kita dapati juga nafas juga di situ tipis. Ya. Baik, kita baca di sini contoh-contohnya. A, sha, ro, sha, ta, ma, sha, ha, za, sha, ba, ta, ja, ya, sha, sha, ho, la, sha, ya, da, sha, a, sa, sha, ka, ka, sha, ha, wa, na, sha, a, sha, ya, ba, sha, ma, ho. Tebal ya, kho, kho, sha, wa, la. Ya, jadi posisi mulut sama dalam kondisi dibuka biasa. Ya, sha, wa, la, na, ba, sha, sha, da, ha, ha, ja, sha, a, sha, ta, ta, sha, za, ro, ro, na, sha, za, a, ba, ta, fa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Coba di tes satu-satu, ya. Sha. Sha. Lagi. Sha. Ditambah lagi anginnya. Sha. Sha. Terus. Sha. Ya. Sha. Ah, tidak perlu sha, enggak perlu mencongkan, buat aja sha. Biasa ya, pasti mulut biasa. Sha, tidak perlu sha, tidak perlu dimencongkan. Ya, terus kurang kuat. Ya, terus sha, anginnya sha. Ya, terus sha. Ya, naik. Ya, terus dibuka sha. Ya, sha, dikit aja. Jangan ada sh, sh, sh dalam nanti. Sh, ya. Ya, yeah, sh. Terus lain. Sh. Ya, yeah, banyak tafasinya. Sh. Penyebaran anginnya banyak. Sh. Ya, yeah. Terus. Ya, yeah. Ya, yeah. Terus. Sh. Kemudian makhraj huruf berikutnya adalah so. Ya, di sini urutannya tidak seperti urutan yang kita hafal, tapi diurut sesuai dengan tingkat kemudahannya. Yang paling mudah dulu, ya kemudian naik dan naik sampai yang dianggap sulit. Kemudian sod di sini makhrajnya adalah ujung lidah. Ya, dengan gigi seri bawah atau ujung lidah diletakkan di antara gigi seri atas dan bawah, lebih ke bawah. Di sini makhrajnya sod sama dengan makhrajnya apa? Sa, persis. Sama persis. Iya. Sifatnya yang membedakan sedikit, iya. Bedanya antara sa dengan sa hanya masalah tebal tipisnya. Yang lainnya sama. Jadi sa itu lebih dekat kepada sa daripada sa. Kalau antum baca sa lebih mirip sa mending daripada sa lebih mirip ke sa. Ya, karena makhrajnya jauh. Kalau sa tengah lidah. Kalau sa, sa ujung lidah. Sehingga kalau lebih miripnya ke sa mending, ya lebih bagus lagi kalau terbedakan dengan apa sa, dengan apa kita bedakan so dengan sa, tebal tipisnya. Ya, disebutkan di sini sifatnya sofir, desis, sama sifat ini juga ada pada huruf sa atau sin. Hamas mengalirnya apa nafas, ada juga pada sa. Rohawah mengalirnya suara, ada juga pada sa. Ah, ini yang terakhir yang perbedakan so dengan sin, yaitu itbaq. Ya, dibaca tebal. Adapun sin tipis. Kalau sod tebal. Bagaimana cara menebalkannya? Dengan cara apa? Kita angkat, kita arahkan pangkal lidah ke langit-langit atas. Ya, yang diangkat pangkal lidahnya. Bukan apa? Ujungnya. Bukan ujungnya. Coba diperhatikan. So. Tidak perlu kita memoncongkan. Ya, so, so, tidak. Ya. Bukan diokkan caranya. Itu tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah. So, so, so. Ya, coba sa. Kan agak mirip, cuma bedanya apa? Kalau so tebal, sin tipis. Ya, so, su, si, aus, aus. Ya. Jadi kita baca di sini contoh-contohnya. A, so, la, so, ho, ba, so, ma, ta, so. Ha, da, ha, ma, fa, za, ka, ya, ja, fa, fa. Ada desisnya. Ya, itu ada. Fa, wa, na, ha, fa, ra, fa, sa. Mirip kan? Cuma tebel soalnya. Fa, sa. Ya. Karena saking banyaknya kemiripan antara sod dengan sa, terkadang ada satu kalimat kalau kita gunakan sin dan sod sama maknanya. Ya, seperti siratal mustaqim dalam kiroh yang lain pakai sin, siratal mustaqim. Ihdinassi, maka sod ada kiroh yang lain dengan sin, ihdinassi. Juga seperti contoh wasilah dengan wasilah, itu maknanya dekat. Hampir sama, wasilah dengan wasilah. Kenapa? Karena makhrajnya sangat dekat. Ya. Kemudian fa. Nah, baris berapa? Tiga ya. Ya, ha, fa, ra, fa, sa, sha, fa, za. Ya, kalau za sampai kelihatan ya. Za. Za. Fa. Fa sama kelihatan juga. Fa. Ba. Ra. Fa. La. Ha. Fa. Da. Ma, fa, ha, wa. Biasanya kalau huruf-huruf yang dibaca tebal itu nafasnya jadi agak sesek ya rasanya. Na, so, ha, wa, so, ya, ha, so, da, ba, so, la, a, ba, ta, fa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, za. Jangan za, za, ya. Za. Ada desisan, ya, sama seperti desisan, tapi beda desisannya, bentuknya, suaranya dengan sin dan sod, tapi ada desisannya. Za, za, za, sa, sha, sha, so, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ya baik, silakan dicoba. So, dia dibaca dengan apa? Diupayakan sesuai dengan tempat keluarnya dan juga diberikan di situ hak-hak berupa sifat-sifatnya. Ya. So. Tebalkan lagi. So. So. Ya. Terus? Ya. Ulang. Desisnya orang. So. So. Ya, tebalkan. Lagi. Ya, so, so, ada suara gemuk kan? Beda kalau sa, ya, juga gemuknya bukan cara dengan apa, bukan dengan cara di o kan, so, so, bukan, so, ya, ya, ya, terus belakang, ayo, ya, terus, so, ya, terus, ya, naik, so, terus. Ya, terus, ya, tebalkan lagi. Ya, masih so, masih so, bukan so, so, ya, so, so, bukan so, so, ya, bukan seperti baso, beda. Enggak ada so ini dalam bahasa Indonesia. Enggak ada baso, enggak ada. Ya, kalau itu baso, ya, so, dengan memoncongkan apa bibir. Mulai so. Mulutnya hanya buka aja. So. So. Ya, banyak latihan. Terus. Mulai. Gak usah dimoncongkan. Buka aja. So. Masih moncong. So. Ya, saya. So. So. Sa. So. Ya, hampir sama dengan sin. Mulutnya. Sa. So. So. Bukan so. So. Bukan. So. Ya, terus. Biar lebih pasti bawa kaca. Ya. Mulai, terus, ya terus, musuh bujatnya so ini katanya, ya, naik, tebalkan, ya, ulang tebal, ya, so, so, ada suara itu ya, so, so, tebal, gemuk, ya, yang penting jangan mirip dengan sha, ya. Baik, kita lanjutkan, masih abata terus ya. Kemudian makhraj berikutnya adalah bo. Ini juga lumayan sulit. Iya. Bahkan dianggap yang paling sulit ya. Di sini sebutkan makhrajnya adalah salah satu tepi lidah. Ini tepi lidah ada kanan dan kiri. Antum tempelkan dengan gigi geraham atas, dinding gigi geraham atasnya. Ya, boleh antum pakai bagian kiri ataupun kanan, tapi biasanya yang lebih mudah bagian kiri. Kalau mau ditempelkan dua-duanya bisa, silakan. Iya. Ditempelkan tepi lidah khususnya bagian dalam sampai ke pertengahan sini. Bagian paling pangkal, iya, tepi pangkal sampai ke tengah ditempelkan ke dinding geraham atasnya. Boleh pakai sebelah kiri atau kanan. Iya. Sifatnya istitholah, memanjang suaranya dari pangkal, iya. Dari pangkal atau tepi pangkal lidah sampai ujung memanjang suaranya. Ya, jahar apa jahar tertahannya apa? Nafas atau angin, rokhwah mengalirnya suara itbak tebal. Ya. Bo. Ya coba. Bo. Bu. Bi. Ab. Ab. Ayo saya setelah itu. Ab. Ab. Ab. bo, bukan dal yang ditebalkan, do, do itu dal. Beda ya maksudnya dal dengan bo. Iya, bukan wala do, kelihatan sudah. Iya. Ya, bo, bo, bu, bi, abbo, abbo. Ya, ada suara yang mengalir. Ya, keliru kalau kita membaca ada contoh wala dhalin kemudian dikosongkan dhonnya. Ghairil maghdubi 'alaihim wala dho, kosongkan wala dhalin. Terkadang kita dapat seperti itu ya, kosong dhonnya. Wala dho, ada yang mengalir di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim wala dho. Ada yang mengalir, jangan dikosongkan. Walabbo, ya kalau dikosongkan berarti ada sifatnya yang hilang, isi pola dengan jahrnya. Saya kita perlatih di sini, ya. Ho, bo, ho, bo, ba, fo, ya, ro, bo, ya, za, wa, bo, a, ro. ك ب ح م ب ب ه ت ف و ن ب ج ر ص د د ب ل ل ش ذ ذ ح ب ر ب ي ب ن ه ب ب ر ا ب ب ب ب م م ب م ن ر ب ب ا ب ت ف ج ح خ د ذ ر ز ز ز س ش ش ص ص ص ب ب ب ك ل م ن و ه ا ي. Baik, silakan dipraktikkan satu satu ya. Bagusnya pakai ini juga ya, biar jelas. Kalau ada. Ya. Apa? Belum kena kelihatannya, makhrajnya. Baik. Baik. Bo. Ya lumayan lah. Masih dapat. Coba, ghairil maghdubi. Ya terus, dibaca yang enak suaranya. Ghairin. Kalau imam gimana? Ghairil. Ya, kosong ya. Walad. Walad. Bo kosong. Mana bo. Gak ada yang ngalir di situ. Wairil. Ya. Terus banyak latihan. Ya. Ya ada khilaf di antara ulama terkait dengan sifatnya. Ada yang membaca bo seperti ro. Ada. Ghairil maghdubi 'alaihim waladho. Seperti itu juga ada. Khilafnya qadim dari dahulu. Sehingga kalau antum baca bo seperti ro, insyaallah enggak fatal. Ada yang berpendapat seperti itu bunyinya. Yang membedakan adalah sekedar makhrajnya katanya. Tapi yang beredar, ya yang beredar digunakan oleh para qori-qori pakai bo seperti itu. Ya. Ghairil maghdubi. Ya. Ya. Terus bo. Ya, coba perhatikan ghairil. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ya. Terus lamnya tipis ya, jangan walad wala, lamnya tipis walad bo, yang tebal hanya bodnya. Kadang kita karena bodnya tebal, lamnya tebal, walad tipis walad bo ya. Terus baca alaihim. Sudah hafal kan? Ghairil. Tenang. Ya, yang pede aja. Enggak masuk ke rekaman insyaallah, kedengeran. Nah, jangan malah itu dal. Mana bo? Ya, ghairil. Lain. Ya, jangan kelamaan kosongnya. Terus. Iya, baca. Yang keras. Bo. Ya. Wairil. Ya, terus. Ha. Bo. Saya bo itu ya. Ya, tapi mending ada pendapat yang seperti itu ya. Bo. Bo. Coba wairil. Dapat lah terus. Terang keras. Bo. Bo. Terus. Wairil. Terus. Lang. Ada yang mencung. Ya perlu dipetandi ini. Lidahnya gak perlu miring-miring. Kalau bo, bo, enggak perlu. Lurus tetap, cuma ditempelkan aja. Gini, bukan dibengokkan lidahnya. Kalau bo, bo, bo, bukan. Kalau bukan, seperti itu. Lidahnya tetap seperti ini. Bibirnya tetap, enggak dibengokkan lidahnya juga tetap. Hanya ditempelkan aja. Kalau bo, tempelkan. Wairil. Ya, ditambahin nanti isi polahnya. Mana bo, ya. Terus keras. Ya, coba dibaca. Kurang buka mulutnya. Mana bo, ya. Terus. Ah, coba. Ya, baca. Ghairil. Ya, terus. Mulai. Pakai dal masih kayaknya. Oh, kelihatan lidahnya. Lidahnya kelihatan. Ada maksanya da, bo, bo, bo. Ini enggak kelihatan menggelembung enggak biasa ya. Bo, bo, enggak. Bo, bo. Mulai. Tapi lidahnya agak yang dalam. Bo, tempelkan ke keraham atas. Bo. Coba, lahirin. Kelihatan yang terus dilatih ya agar makhrajnya sesuai dengan ya makhrajnya, jangan menggunakan makhrajnya dal beda ya bo. Terus naik bo, buka bo, bo, bo. Ya wairil. Nah, jangan nut walau ketika malam ditasin jangan ditutup, kalau malam buka. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Buka walab. Bukan walab. Jangan itu. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, masih menutup pasti. Apalah. Masih sah, masih kena. Terus bo, naik, ya, ada. Ya rata-rata pada maju ya, mana bo, nggak perlu pada mana bo, ya. Kalau di tasyir itu mulut buka, ada, ini ada, abo, ada, abo, nggak perlu abo, terus bo, ya, wairil. Sitolahnya belum ngalir, mana bo, Ya, terus. Kalau lebih jelasnya biasanya kalau disuruh jadi imam tuh kelihatan. Wah, ini yang kurang ini kelihatan kalau jadi imam tuh. Ceknya, tesnya kalau tarawih. Ya, salat tarawih gantian imamnya. Wah, ini kelihatan ini jelas biasanya kalau imam itu. Ya. Bo. Ya, baca. Ya, terus. Bo. Ada yang aneh. Bo. Lang. Do. Tekan. Bo. Bo. Coba. Bo. Do. Wairil. Wairil. Bu. Wairil. Wairil. Maghdubi alaihim waladzallin. Jadi yang ditekan adalah tepi lidah bagian dalam. Ya. Terus banyak berlatih. Ya. Masih ada waktu. 1 menit lagi. 1 huruf lagi. Ya. Ya. Makhraj berikutnya adalah huruf Tho. Ini insya Allah tidak terlalu sulit. Makhrajnya adalah ujung lidah. Ya, dengan pangkal gigi seri atas. Atau dengan gusi gigi seri atas. Ya. Sifatnya jahar, tertahan aliran nafas. Syiddah. Apa? Tertahannya apa? Suara juga itbak, tebal. Po. Ya, dibuka. Po. Po. Po. Ya, po. Ya, pecah sih. Ya. Po. Ha. Po. Ma. Sha. Po. A. Sa. Po. Ha. Ha. Ba. Po. Ho. Po. Ya. Po. Ro. Za. Na. Sha, bo, wa, sa, bo, fa, ja, ha, so, da, bo, ba, bo, ta, za, bo, ha, na, bo, ro, a, ho, bo, ro, bo, ma, fa, bo, ba. Ja, bo, bo, ya, bo, bo, la, ha, ho, la, bo. Jangan sampai di situ ada angin yang mengalir sih. Po, po, ya itu ada anginnya. Keliru. A, ba, ta, fa, ja, ha, ho, da, la, bo, za, sa. Sha, so, bo, bo, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Silakan dicoba dari a ya, sampai ya. Yang keras suaranya, biar jelas. Ya, dari a sampai ya, yang keras. A, terus. Ba, sedikitan. Ba, itu yang membedakan mim dengan ba. Ba lebih kuat tekanannya. Ba. A, ba, ta, terus. Ba, ja, ha, ho, da, ha, da, da, naik, da, ya, da, ya, ro, terus, za, ya, sa, kesisan, sa, sa, ya, sha, terus, so, tebal, so, so, ya, bo, bo, bo, bo, bo, terus, ha, ya. La, yeah. Ma, yeah. Na, wa, ha, a, ya. Yeah, main terus. A, ah, ulangi, ulangi. A, terus lebar-lebar, guys. A, dipijan. O, nanti tebal lagi. A, ya, ya, ya. Keluar. Sa, ujungnya bisa digigit. Fa. Fa. Naik. Fa. Belum. Fa. Masih di dalam. Sa. Fa. Jadi gigit. Sa. Fa. Terus. Ja. Ya. Ha. Ya. Ho. Terus. Da. Ya. keluar juga sama dengan sa. Za, za, ditempelkan, keluar sampai za. Nah, terus. Za, lo, za. Ya. Za. Ya. Sha. Sha. Sha. Ya. So. Terus. Lo. Bo. Lo. Terus. Mo. Ka. Ka. Ka. Ya. La. Ya. Ma. Ma. Ya. Wa. Moncong kalau wa. Wa. Wa. Wa. Ya. A, ya. Ya, lanjut. A, ba, ta, fa. Ya. Ya. Ya. Ha, ho, da. Ya. Za. Ya. Ro. Ah, ronya sih banyak. Ro, banyakkan getarannya. Ro, cepat. Ya, cepat saja. Getarannya pun dua ro. Ya. Za, fa, sha, do. So. So. Do. Bo. Do. Bo. Do. Terus. Do. So. Ka. La. Ma. Na. Wa. Ha. A. Ya. A. A. Nah, saya ini. A. A. Ya. A. A. Ya. Terus. A. A. A. A. Za. Za. Naik sa. Persis. Ya. No. No. No. Bo. Bo. Bo. Ka. La. Ma. Na. Wa. Ta. A. Ya. Ya, lanjut. Sa. Ya, lanjut. Sa, sa, tipis. Ya. Ya. Za. Za. Oca. Za. Za. Za. Ha, baik. Za. Baik. Ya, terus latih ya. Terus. Ya. Terus. Sa. Mulai. Mulai. Ya. Sa. Di. Sa. Ya. Ya. Ke. Amas. Ke. Ke. Ya, lanjut. So. Terus. Ya, lanjut. sa. Ya. Sa, sa keluar dinanya. Sa. Terus. Ah, keluar juga. Za. Za. Jangan sampai ada angin. Za, sa, za. Ya. Ya. Bo. Ka, ka. Mana masih ada waktunya? Lanjut, si berapa orang lagi? 6 orang lagi, 5 orang lagi. Cukup enggak? Cukup. Habiskan. Ya. Orang sudah dianggap pinter aja. Ya. Ba, sa, sa. Ya. Ya, sa, so, da, da, o, da. Ya. Sa, sa. Ya, terus. Fo. Bisa tarik. Fo. Fo. Fo, naik. Fo. Ya. Fo. Fo. Fo. Da. Ya, terus enak kalau keras ngeceknya. Berhubung sudah habis waktunya Afan, ya, dua orang belum kebagian, belum ditakdirkan untuk membaca dari awal. Subhanallah, bihamdik, syadallah, ilah, ilah, antasabur, kutubu, laik, assalamualaikum.